Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Semoga senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah program yang senantiasa menggali nilai-nilai Al-Qur'an tentunya dalam dakwah agama Islam. Apa kabar Anda misal di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, insya Allah kita semua sudah memahami bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang senantiasa kita laksanakan. Terlebih di saat bulan Ramadan ini, yaitu tentang zakat fitrah. Di sisi lain, kita juga mengetahui bahwa zakat bukan hanya zakat fitrah, namun juga ada zakat mal dan lain sebagainya. Zakat profesi, perniagaan, dan lain sebagainya. Di kesempatan pagi hari ini, kita mencoba mendiskusikan lebih jauh tentang problematika zakat yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan bersama saya telah hadir Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Juraidi MA. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat terus ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih telah berkenan hadir di pagi hari ini. Dan pemirsa, kita juga kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Narogong Indah, Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Kayaknya semangat nih kan sudah habis sahur ya bu ya. Ah, kata ibu. Terima kasih juga telah hadir di pagi hari ini ibu. Dan pemirsa, tadi sedikit di awal sudah ada jingle untuk menyemangati kita semua dari teman-teman kita grup Qasidah Salawat An-Nabawi PTIQ Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, senang sekali bisa ketemu lagi ya. Kita tunggu syair-syairnya yang indah ya. Dan pemirsa, Anda pun bisa berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang problematika zakat. Baik Pak Ustaz, berbicara tentang zakat ini memang merupakan bagian keharusan atau kewajiban bagi kita umat yang beragama ini ya, sebagai orang yang mengaku muslim gitu ya. Tapi secara aplikatif di tengah masyarakat sering menemui berbagai macam hal, Ustaz. Tentang zakat fitrah misalkan, kita kebingungan tentang siapa sih yang asnaf itu sebenarnya gitu ya. Apalagi nanti menyentuh ke zakat profesi bagi kita yang bekerja dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan sedikit saat seperti apa problema zakat yang terjadi di tengah masyarakat kita ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan para pemirsa yang terhormat ya. Berbicara tentang zakat di bulan Ramadan ini sungguh sangat tepat ya. Karena di antara nama-nama bulan Ramadan itu disebut Syahrul Jud atau bulan pemberian. Bulan berderma. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam ya. Sama dengan syahadat, salat, puasa dan haji ya. Tapi dalam pelaksanaannya zakat ini bisa dikatakan kurang beruntung ya. Oh, itu kurang beruntung. Dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Rukun Islam yang lain ya. Padahal kedudukannya sama kan? Betul. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis yang sangat populer, bunyal Islam 'ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Ya. Jadi kedudukan zakat sama dengan salat. Malah kalau kita menengok ayat-ayat Al-Qur'an, dari 30 ayat Al-Quran yang berbicara tentang zakat, 28-nya dikaitkan atau bergandengkan dengan sholat. Dengan sholat ya? Iya. Aqimus shalah wa aqimuz zakah. Iya. Jadi menunjukkan betapa Allah menginginkan bahwa kewajiban zakat jangan dibedakan dengan kewajiban sholat. Iya. Karena dia juga adalah rukun Islam kan? Betul. Rukun min arkanil Islam. Tetapi bisa kita lihat pelaksanaannya di masyarakat kita ya, yang saya katakan kurang beruntung tadi. Ya, jadi apresiasi umat Islam tentang zakat namanya ya tadi kurang beruntung gitu, dibanding dengan sholat atau puasa, apalagi haji. Haji itu sungguh luar biasa ya. Jadi dakwah Islam tentang haji saya pikir sangat sukses ya. Ya. Ini terbukti kuota haji ya, sekarang itu sudah terpenuhi sampai 7-8 tahun ke depan. Ya. Jadi bahkan rata-rata itu ada yang di 12 tahun ya. 12 tahun ke depan di salah satu daerah kita. Subhanallah ya. Jadi kalau mendaftar hari ini 12 tahun ke depan baru bisa berangkat. Ya, ya. Ya. Ini menunjukkan dakwah tentang haji berhasil ya. Berhasil sekali. Mm-hmm. Tapi tentang zakat, nah ini yang kurang berhasil, belum berhasil ya. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat itu sangat besar ya. Dari beberapa penelitian itu, yang terendah menyebutkan potensi zakat umat Islam Indonesia itu mencapai 19,3 triliun per tahun ya. Bahkan ada yang tertinggi, penelitiannya menunjukkan bahwa potensi zakat itu 217 triliun. Subhanallah ya. Luar biasa kan. Tapi yang dapat dikumpulkan itu laporan terakhir ya, tahun 2010 itu hanya 1,5 triliun yang bisa dihimpun ya. Iya. Masya Allah. Jadi baru berapa itu, berapa? Kurang lebih sekitar 1% ya? Lebih satu ya, 1% lebih. Kalau kita ambil penelitian yang katakanlah yang aja, terendah saja ya. Hampir 1%. Iya ya. Ya. Jadi itulah saya katakan kurang beruntung tadi. Ya. Kira-kira kendalanya apa ya sehingga begitu sulit masyarakat kita ini untuk mengeluarkan zakat gitu ya? Ya, banyak kendala saya pikir memang ya. Karena tadi sebenarnya pemerintah kan sudah betul dalam membentuk lembaga ya. Karena dari segi kewajiban memungut zakat itu adalah kewajiban pemerintah ya. Betul. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, khudz itu perintah fil amar ya. Kepada siapa? Ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan kan. Ya. Ya, jadi yang berhak memungut zakat adalah dalam hal ini pemerintah ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang fungsinya adalah untuk zakat itu tutahhiruhum, membersihkan membersihkan mereka ya. Ini membersihkan jiwa sekaligus juga membersihkan harta. Hartanya ya. Pemerintah sudah benar dengan membentuk Badan Amil Zakat ya. Nah, Basnas ya. Basnas di tingkat nasional. Basnas. Betul. Nah, di tiap daerah juga. Basda ya. Ya. Di samping itu ada juga LAS namanya, Lembaga Amil Zakat. Ini yang dibentuk oleh masyarakat, tapi dikukuhkan oleh pemerintah. Ya. Jadi pada hakikatnya pemerintah sudah mendelegasikan ya pekerjaan itu ya. Ya, pekerjaan itu kewajiban khususnya tadi ya, kepada BAS dan LAS namanya. Ya. Nah, tentu LAS dan BAS ini sudah bekerja ya, tapi saya pikir belum optimal pekerjaannya barangkali ya. Ya. Di samping kendala lain mungkin juga masyarakat itu sendiri, atau mungkin juga sosialisasi tentang zakat ini masih belum ya, belum optimal ya. Materi-materi dakwah kita belum banyak berbicara tentang zakat ini. Nah, itu antara lain. Baik. Kalau kita menyentuh lebih dalam nih tentang ada beberapa hal tadi yang Bapak katakan ya. yang terkolek itu hanya 1,5 triliun kurang lebih hanya sekitar 0,8% dari yang terendah tadi ya 19,3 triliun potensinya gitu ya yang ada di Indonesia ini. Kita tahu BAS sudah terbentuk gitu ya, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah, kemudian Laznas begitu banyak nih yang dikokohkan oleh Kementerian Agama ya. Apa namanya, banyak sekali gitu ya. Tapi kenapa masyarakat masih rasanya, apakah karena sulit mengeluarkan atau mungkin tadi karena kurang sosialisasi atau mungkin lasnya begitu sedikit sehingga mengkoleknya tidak keburu ke banyak masyarakat gitu ya. Kalau kita menyentuh lebih dalam tentang zakat ini, seperti yang tadi Bapak sampaikan, 30 ayat berbicara tentang zakat, 28 selalu bergandengan dengan sholat. Ini artinya betapa pentingnya zakat itu yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat yang keseharian 5 kali kita lakukan setiap hari gitu ya. Nah, apakah karena kita belum termotivasi akan begitu besarnya manfaat zakat itu bagi kita, atau karena ada kendala lain gitu ya, seolah ketika masyarakat mengeluarkan zakat itu uangnya hilang gitu seolah-olah gitu ya. Betul. Gimana Pak Ustaz tentang ini? Betul ya. Zakat kena terkait dengan harta ya. Betul. Harta itu di dalam Islam disebut al-mal ya. Al-mal itu artinya kecenderungan. Iya. Ya. Kecenderungan kita pasti senang dengan harta. Betul. Iya. Orang selalu berusaha untuk mengkoleksi harta aja kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan haji, haji itu kan harta yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Kenapa bisa kuotanya sampai penuh beberapa tahun ke depan ya? Ya, barangkali banyak juga alasan kenapa haji itu begitu populer ya. Betul. Ya, mungkin karena ada kepuasan pribadi kalau orang berhaji ya. Atau juga kepuasan dalam artian karena dipanggil Pak Haji kali kalau begitu. Kalau Ibu Haji dipanggil Bu Haji kan. Iya iya. Kalau zakat Pak zakat nggak ada. Tidak ya. Ada. Iya iya. Ya. Ada juga mungkin unsur itu ya. Padahal dengan berhaji itu dia hanya menunaikan kesalehan ritual. Kesalehan ritual. Ya, sementara kalau berzakat di samping kesalehan ritual sekaligus kesalehan sosial. Iya, artinya karena materi zakat itu langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama ya fuqara wal masakin ya. Betul. Ya, ada 8 asnaf itu kan. Betul. Peruntukan zakat itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 asnaf. Ya. 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Itu langsung bersentuhan dengan apa yang ditunaikan oleh para muzakki. Ya. Ya. Jadi luar biasa dia bisa apa namanya? Langsung kesalehan sosial tadi, menyentuh kehidupan sosial, memperbaiki kehidupan sosial masyarakat kita. Ya. Jadi manfaatnya luar biasa kalau itu ditunaikan. Baik, kita coba sapa masyarakat yang ingin bisa berdialog bersama kita. Silahkan jika Anda ingin berdialog bersama kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Tema kita pada pagi hari ini masih tentang problematika zakat yang ada di masyarakat kita ini. Baik, Pak Ustadz, kita lanjutkan. Mungkinkah di sisi lain? Oh, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Silahkan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Arif. Ya. Ini Pak Ustadz. Ya. Dalam Al-Quran, ini ada perintah mendirikan perusahaan. Iya. Untuk mendapatkan harta sehingga kita zakatnya besar. Ya. Tetapi hampir-hampir belum ada yang bisa menangkap di ayat berapa perintah mendirikan perusahaan ini. Padahal kalau di negara kita ini paham, yang mayoritas akan banyak berdiri perusahaan. Kemiskinan teratasi, keyatiman terbatasi, sehingga zakat bisa meningkat, negara punya anggaran banyak. Nah ini bagaimana pandangan Pak Ustadz kalau ternyata kondisi umat Islam itu belum tahu perintah mendirikan perusahaan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dari Jakarta, terima kasih telah berpartisipasi. Silakan penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Pak Muhammad, Semarang. Pak Muhammad dari Semarang, silakan Pak Muhammad. Ini mau tanya tentang mengeluarkan, cara mengeluarkan zakat. Betul Pak Muhammad, silakan. Saya punya dua buah unit mobil. Ya. Tahun lalu sudah saya keluarkan zakatnya. Mobil tersebut untuk usaha, kemudian alhamdulillah tahun ini saya mendapat laba. Ya, sekian tidak katakanlah ya. Dan sebagian untuk membayar hutang. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah mobil tersebut masih harus dikeluarkan zakatnya lagi? Oke. Yang kedua, apakah yang dikeluarkan dari penghasilan tersebut seluruh hasilnya atau telah dikurangi membayar hutang? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Pak Anto dari Ciputat, Dr. Samaji. Pak Anto dari Ciputat, silakan Pak Anto. Begini, tadi luar biasa gitu tentang haji ya. Iya. Ini bagaimana zakat ini bergairahnya seperti haji gitu kan, luar biasa nih. Karena kan kita untuk membersihkan jiwanya itu apa Pak Ustadz gitu kan. Zakat itu untuk membersihkan jiwa gitu. Bagaimana dengan kaitannya surat Ali Imran ayat 92 gitu, tentang tidak akan sempurna ketaatan seseorang sebelum sebagian hartanya gitu ya Pak, kira-kira gitulah. Ini apa itu digalakkan itu gitu, ini pembersihan jiwa gitu, inti dari agama bersih hati, jangan zakat gitu. Nah itu bagaimana Pak Ustaz dijabarkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan mungkin bagi ibu yang ada di studio untuk bertanya. Silakan ibu, tolong sebutkan juga namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Maulidah dari Al Muhajirin. Silakan Bu Nurul Maulidah. Yang pertama saya ingin menanyakan, kalau tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang ada kaitannya begitu erat antara zakat dengan sholat. Betul. Ya. Nah, sekarang ingin saya sampaikan, kalau dalam Al-Quran dikatakan yunfikun. Pertama, adakah perbedaan antara zakat, infak dengan sedekah, dan juga termasuk pajak? Kemudian yang kedua, seseorang mendapatkan warisan dan ternyata warisan yang dia dapatkan itu adalah sudah senilai dengan nisab yang harus dikeluarkan. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya, dan ketika wajib apakah itu sudah harus menunggu haul atau saat itu kita dapatkan? Seperti kita mendapatkan rikaz barang temuan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maulida. Ada 4 pertanyaan nih Pak Ustadz. Yang pertama Pak Arif dari Jakarta, bahwa kata beliau adakah ayat yang tentang anjuran bagi kita sebagai umat muslim itu untuk mendirikan perusahaan. Karena dengan mendirikan perusahaan itu insya Allah kemiskinan akan teratasi, anak yatim akan terbatasi, karena insya Allah makmur kan orang yang mendirikan perusahaan itu berzakat. Atau karena ketidakfahaman kita ada surah atau ayat yang mengajak kita untuk mendirikan perusahaan ini, Ustaz. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif dari Jakarta. Jakarta ya. Senang dengan pertanyaan beliau ini. Ini memotivasi kita saya pikir untuk membangkitkan semangat supaya menjadi umat pengusaha Islam, ya. Menjadi ya. Betul. Entrepreneur ya kalau betul. Ya. Ya. Betul sekali. Secara tegas memang tidak ada ayat yang menyuruh membuat perusahaan, tapi Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaum itu tidak berusaha merubahnya. Kemiskinan menjadi problematika kita bersama. Betul. Ya. Bagaimana merubahnya? Nah, mungkin salah satu tadi dengan tadi banyak umat Islam yang menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha ya. Nah, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Nah, bagaimana merubah nasib tadi, yang miskin bisa menjadi, yang tadi hanya mustahik bisa menjadi muzaki pada giliran itu, kalian lebih tahu untuk bagaimana merubah itu. Dan memang muzakki itu termasuk betul badan usaha milik umat Islam itu. Jadi di samping pribadi-pribadi muzakki ya, tetapi juga perusahaan yang dimiliki umat itu juga berkewajiban untuk menunaikan zakatnya ya. Ya, kalau semakin banyak perusahaan, betul sekali, tentu zakat yang dibuatkan semakin besar, dan ya, semakin besar juga kaum fuqara wal masakin yang akan teratasi, akan, ya, perbuatan kemiskinan umat akan teratasi. Betul. Ya, saya setuju sekali tadi dengan Pak Arief ya, kalau bisa umat Islam semakin banyak yang menjadi pengusaha menjadi perusahaan ya. Ya. Sehingga artinya hasilnya memang semakin banyak zakat yang dikeluarkan. Betul. Secara tersirat berarti memang tidak ada ayat yang menyuruh tentang secara tersurat gitu ya. Iya. Tidak ada tapi ayat, tapi tersiratnya banyak sekali. Yang tersiratnya banyak ya. Banyak sekali. Betul. Baik. Kemudian Pak Muhammad tadi dari Semarang kata beliau, beliau punya dua mobil. Dan tahun lalu kedua-duanya sudah dizakati. Ya. Nah, untuk tahun ini apakah kedua mobil tersebut harus dizakati lagi? Ya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, beliau juga alhamdulillah mendapatkan sedikit harta. Tapi hartanya tersebut sudah dikeluarkan sebagian untuk membayar hutang. Nah, ketika yang kedua ini, ketika dana yang sisa ini untuk dikeluarkan zakatnya, apakah dihitung sebelum hutang dibayarkan atau setelah bersih, setelah hutang dibayarkan? Ya, tentang mobil, kalau itu mobil sebagai usaha, ya, macam angkot misalnya, kan, ya, itu kan jadi usaha ya. Betul. Ya. Maka ada kewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Walaupun tahun lalu sudah. Iya, karena zakat itu kewajiban tahunan. Setiap tahun ya. Ya. Disebut okay. Haul ya. Haul. Ya. Berbeda dengan yang kebutuhan pokok ya, misalnya kita kebutuhan primer mobil itu, nah, seperti perhiasan yang menjadi semacam kebutuhan pokok, perhiasan yang ala kadarnya yang bukan untuk apa namanya investasi itu tidak wajib ya. Tapi kalau tadi mobil udah dua ya dan digunakan apalagi untuk menghasilkan itu ada kewajiban zakat. Tapi kalau mobil itu dipakai satu untuk suami, satu untuk istri, apakah kewajiban dua-duanya di zakat? Kalau itu kewajiban merupakan kebutuhan primer, karena ya itu seperti rumah kita yang hanya satu-satunya, tidak betul menjadi. Ya. Artinya kalau kebutuhan primer itu tidak dizakati ya? Tidak menjadi. Baik. Zakat. Kemudian tadi tentang penghasilan beliau setelah dikurangi dengan hutang, apakah sebelum dikurangi dengan hutang, apa namanya zakatnya itu? Tentu setelah dikurangi hutang ya, kayak yang milik kita, milik utam, milik yang sempurna milik kita. Ya, kalau hutang kan bukan milik kita ya. Betul. Jadi setelah dikeluarkan hutang baru dihitung zakatnya. 2,5% dari yang kita miliki. Ya. 2,5% itu minimal atau memang angka patokan? Angka saya pikir minimal itu ya. Minimal ya. Ya patokan pada umumnya ya. Ya. Nah, kalau beribadah itu lebih saya pikir itu lebih baik ya. Ya. Dan balasannya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kan? Insya Allah. Kemudian Pak Anto dari Ciputat gitu ya, kata beliau, mungkinkah karena kita ini kurang faham begitu besar manfaat zakat itu, yang notabene itu adalah mensucikan jiwa dan harta kita gitu ya, karena ketidaksempurnaan tadi, manakala kesempurnaan ketaatan seseorang, manakala dia tidak berbagi kepada yang lain. Ini mungkin bisa dikomentari dari sisi itu. Betul, ya. Betul sekali ya Pak Anto ya. Bahwa manfaat zakat bagi orang yang berzakat itu sendiri disebutkan Al-Quran tadi ya, tutahhiruhum ya, untuk mensucikan mereka, membersihkan diri mereka ya, watuzakkihim, zakat ini dikata zakah ya, artinya at-tahur, artinya bersih, suci ya. Karena itu fungsinya bagi orang yang berzakat ya, membersihkan dirinya sekaligus membersihkan hartanya, membersihkan diri dari sifat kikir tadi kan ya, membersihkan harta, mungkin dalam mencari harta ada hal-hal yang katakanlah yang subhat ya, maka dengan berzakat menjadi suci ya. Nah, orang berhaji juga dalam mereka ingin mensucikan diri kan, mengharap ridha Allah ya. Tapi kata Pak Anto kok lebih orang lebih semarak haji. Betul ya mungkin juga ada unsur pamernya ya, karena tadi mendapat gelar Pak Haji, Bu Haji ya, Bu Hajah ya. Kayaknya harus kita gagas untuk memberikan gelar muzakki pada orang yang berzakat gitu ya. itu mungkin ya. Jadi perlu ya. Betul. Nah, tapi mestinya ibadah itu mesti motivasi dari dalam ya. Betul. Nah, kalau ria nanti justru nilainya tidak ada. Akan hilang ya. Akan hilang ya. Nah, jadi memang dulu, jadi keberhasilan dakwah di bidang haji hebat sekali ulama-ulama kita dahulu ya. Baik. Ya kan? Dengan motivasi tadi orang berhaji dipanggil Pak Haji, Bu Haji ya. Kemudian ya ada penghormatan tersendiri kan di kalangan umat Islam kepada Pak Haji dan Bu Haji. Karena status sosial itu ya. Ya, mungkin bisa kita carikan nih metode apa nih untuk zakat ini supaya tadi lebih semarak lagi, supaya termotivasi lagi orang ya. Ini menjadi PR buat kita semua. Iya, ya. Sosialisasinya harus lebih gencar mungkin ya. Baik. Jadi para dai kita perlu juga materi itu tidak hanya yang lain, cuma tentang zakat ini kita galakkan. Baik. Karena manfaatnya di sini tadi juga kepada masyarakat kan. Uh-huh. Ini manfaatnya ini tadi ya untuk mengatasi problematika sosial kita ya. Ya. Kemudian yang terakhir Bu Maulida tadi tentang kata yunfikun di sini, gitu ya. Beliau ingin menangkap arti yang lebih jauh. Hmm. Apa perbedaan makna tentang zakat, infak, sedekah? Ya. Di sisi lain ada pajak di hukum normatif kita. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Iya. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Itu di awal surah Al-Baqarah disebut ya. Betul. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang bertakwa yang beriman kepada yang waib. Mm-hmm. Allah Subhanahu wa taala itu waib, hari akhirat waib ya. Malaikat gaib. Malaikat waib. Mm-hmm. Kemudian yang kedua wa yuqimunash shalah, mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum ya, menginfakkan sebagian hartanya. Nah, jadi yunfik adalah menginfakkan sebagian harta ya. Mm-hmm. Yunfikun ya, itu ciri orang bertakwa. Kemudian juga ada infak yang wajib itu zakat. Infak yang wajib itu zakat ya. Betul. Okay. Nah, ya zakat juga sering disebut dengan sedekah ya. Di bahasa Al-Quran innamas sadaqat itu kan khudz min amalin sadaqat, itu berarti zakat ya. Perintah yang wajib adalah zakat ya. Tapi yang sunnah itu yang tadi yang infak atau juga sedekah bahasa ya. Bahasa kitanya gitu ya. Ya. Jadi ada infak wajib, ada infak sunnah ya. Nah, jadi kalau infak wajib itulah zakat. Dan ketentuannya harus diatur ya. Ya. Nah, ya. Itu perbedaan antara zakat dan sedekah tadi ya. Iya. Pertanyaan beliau kedua adalah tentang warisan yang sudah senilai dengan nasabnya untuk dizakatkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nisab itu berapa, apa namanya ukurannya atau nilainya. Ya. Yang kedua tentang apakah harus menunggu haul ataukah saat menerima warisan tersebut. Iya. Jadi warisan itu utamanya dibagi setelah dizakatkan dan setelah dibayar hutang-hutang yang ya ahli warisnya ya. Yang mewariskan harta itu. Dibayarkan dulu hutang-hutang dari yang kita warisi ya, misalnya orang tua kita, wajib dibayarkan hutang-hutang beliau. Kemudian juga sebaiknya juga dizakatkan hati itu, baru dibagi ya. Oh, jadi dizakati dulu baru dibagi. Betul sekali. Oh, okay. Karena barangkali yang meninggal kan belum menzakatkan hartanya. Betul. Nah, betul. Ya. Nah, itu dizakati itu menunggu setelah di sebelum dibagikan itu atau menunggu dulu nih dijeda dulu satu tahun yang akan datang gitu setelah jatuh tempo masa haulnya itu. Sebaiknya menjelang dibagikan itu. Oh, ya. Okay. Sehingga harta dibagikan juga sudah suci ya. Nah, jadi kewajiban orang yang meninggal itu sudah tertunaikan dengan baik. Iya. Oke. Okay. Kalau ternyata misalnya kita terima itu sudah dibagikan sebelumnya, hanya ternyata kita pun menerima itu nilainya pun lebih daripada memang sudah lebih daripada nisab gitu ya. Apakah kita sebagai pemilik yang baru itu menzakati lagi ya? Menzakati kembali gitu kan? Iya. Betul sekali, menzakatinya tentu setelah haul ya. Setelah haul ya. Setelah haul berarti yang si penerima dengan, ya, penerima. Si penerima ya. Oke. Okay. Haul berarti dimiliki dalam satu tahun ya. Ya. Nah, tadi kadarnya itu dianalogikan dengan kepemilikan emas ya. Itu berapa gram itu, Pak? Ada beberapa pendapat, tapi yang populer ya antaranya juga Yusuf Qardawi itu 85 gram emas. 85 gram emas. Ya. Kalau kita hitung standarnya sekarang harganya sekitar 470 sampai 490 ribu ya, kali 85 gram. Betul. Hmm, Oke, oke, oke. Itu kadar minimalnya ya. Baik, itu minimalnya. Ketika sudah melewati itu berarti harus berzakat ya. Baik, Pak Ustaz, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sisi lain dari problematika zakat ini, kita mungkin akan simak sebuah teman syair terlebih dahulu dari teman-teman kita grup Qasidah Salawat An-Nabawi PT IKI Jakarta berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Dakwah Agama Islam. Di pagi hari ini kita masih berbincang tentang problematika zakat bersama Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Juraidi MA. Jika Anda yang ingin berdialog bersama kami, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Pak, kita lanjutkan kembali tentang problematika zakat. Pertanyaan sederhana mungkin begini Pak, kita juga tidak sedikit yang berprofesi sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta gitu ya, karyawan swasta. Dan di kantor kita memang tidak memungut zakat secara langsung, tapi pajak memang sudah dipotongkan gitu ya. Nah, tentang zakat profesi yang di dalam agama kita juga diatur tentang itu Pak, bisa diberikan sedikit Pak gambaran seperti apa sih, atau penghasilan yang berapa yang harus kita zakati itu gitu ya. Apakah pemungutannya setahun sekali atau memang bisa dicicil saat kita gajian setiap bulan Pak? Silakan Pak. Iya. Nampaknya sudah ada yang telepon katanya yang masuk. Baik. Baik, sebelum dijawab itu Pak, kita mungkin sapa dulu penelpon yang tersambung, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik, nampaknya memang belum ada Pak, belum tersambung sama kita Pak. Silakan Pak, bisa dikomentari sedikit tentang zakat profesi. Iya. Oh, namanya itu ada lagi Pak. Baik Pak, bersabar dulu Pak. Silakan penelpon yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Pak Haji Yori dari Tebet, silakan. Ya, saya mau tanya, tadi kan ada bicara-bicara 1 gram emas ekivalen rupiahnya berapa segala macam gitu ya. Iya, betul. Ini mungkin saya agak menyimpang sedikit. Nggak menyimpang, nggak banyak lah. Kalau banyak nggak boleh, kalau sedikit boleh. Nanti kayak Nasarudin lagi. Silakan Pak ya. Jadi kalau saya mau tanya ini, jadi kan nilai nisab 1 gram emas umpamanya ya, betul, itu untuk jangka waktu kemarin, sekarang, besok mungkin kan berbeda ya, dengan rupiah itu terus bergerak gitu ya. Betul, betul. Itu dalam Islam itu kenapa mata uang apa dinar atau dirham atau mata uang sejak zaman Nabi itu yang materialnya itu sendiri kan berbeda dengan uang kertas sekarang yang nilainya terus melorot gitu, babak belur gitu istilahnya kan. Nyimpan uang itu nilainya bisa turun 2 kali lipat, setengah tinggal setengahnya dalam waktu 15 tahun umpamanya. Iya. Nah itu bagaimana dalam pandangan Islam nilai uang yang kita pakai ini turun, padahal nilai alat tukar pada waktu zaman Nabi itu nilainya tetap sepanjang masa. Terima kasih. Baik Pak Haji Yori, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan penelpon yang berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu, dengan siapa dari mana? Saya Ibu Suci dari Tangerang. Ibu Suci dari Tangerang. Mau tanya Pak Ustaz. Silakan Bu. Keluar dari tema boleh ya? Aha. Silakan Bu. Begini Pak Ustaz. Iya Bu Siti. Saya mau bertanya. Kalau soal taraweh, itu lebih baik di rumah bersama keluarga berjamaah atau di masjid berjamaah dengan orang lain? Baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti dari Tangerang. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hatibi dari Serang. Betul. Silakan Pak Hatibi. Ya, selamat pagi Pak narasumber yang saya hormati. Selamat pagi. Jadi masalah temanya adalah mengoptimalkan zakat ya. Iya. Jadi berarti kaitannya adalah pemanfaatan zakat tersebut gitu. Jadi untuk masalah nisab segala macam memang ya itu mah sudah barangkali orang Islam tidak tahu gitu ya lah. Jadi sekarang ini pertanyaannya bagaimana gitu mengoptimalkan zakat itu supaya memang terintik kepada kemanfaatan umat gitu. Yang sekarang ini dalam hal perzakatan itu masih belum gitu mapan, belum begitu menyentuh kepada yang sebenar-benarnya yang dituju oleh zakat tersebut. Baik. Nah ini perlu kewajiban kita untuk betul-betul sesuai dengan kemanfaatan zakat tersebut. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi dari Bojonegoro Serang, terima kasih. Mungkin satu kesempatan kembali buat ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Taman Narogong Indah, Bekasi. Silakan Bu Nur Hayati. Mau menanyakan untuk peternakan sapi perah, Pak Ustadz, itu hasil penjualan susunya itu dimasukkan golongan zakat peternakan atau zakat perdagangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa nih pertanyaannya. Kita ke penanya yang pertama tadi, Pak Haji Yori dari Tebet gitu ya. Beliau menanyakan bahwa nilai emas itu kan setiap saat fluktuatif, turun naik gitu ya. Kadang hari ini berapa, besok berapa, selalu bergerak gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan uang giral kita, logam dan kertas kita yang ada saat ini gitu ya, uang kartal maksudnya, itu senantiasa kecenderungannya selalu nilainya di bawah, bahkan turun gitu ya. Signifikan ya? Iya, signifikan. Uang kartal kita di sekarang ini sama 15 tahun yang akan datang tentu biasanya jauh turunnya gitu ya. Sementara kalau uang logam itu, apa namanya, uang emas dalam hal ini atau perak gitu ya, itu relatif lebih stabil. Nah, kenapa Rasulullah mengasumsikan ketika kita membayar zakat itu kepada emas dari sisi ini gitu? Apakah ada keuntungan di balik itu? Silakan. Ya, betul. Dalam kenyataannya ya, Pak Yoris, memang emas itu lebih stabil kan? Ya. Ketimbang uang. Ya. Bahkan kecenderungannya naik. Kecenderungannya ya, ya naik, selalu naik ya. Nah, dibandingkan dengan uang. Ya. Ya. Karena itu sedikit tepat sekali kalau standar perhitungan zakat itu kepada emas tadi. Betul. Ya. Nah, itu kenyataan keseharian kita. Betul. Demikian ya. Jadi emas lebih mapan ya. Sementara betul, rupiah tadi kadang-kadang anjloknya luar biasa ya. Ya. Jadi sangat signifikan perbedaannya. Tapi betul, kalau standarnya emas itu dia lebih stabil ya. Ya. Baik. Karena itu mungkin itu hikmahnya. Kenapa standar perhitungannya kepada emas tadi? Insya Allah Nabi lebih mengetahui lah tentang hal itu ya. Iya betul. Baik, kemudian Ibu Siti tadi dari Tangerang, beliau menanyakan tentang taraweh nih, agak berbeda sedikit. Oh, iya, iya. Nah, lebih baik manakah kata beliau? Beliau sebagai seorang perempuan mungkin ya, taraweh dengan di rumah berimaman dengan keluarga atau taraweh di masjid diimami oleh orang lain gitu? Iya. Ada hadis memang yang mengatakan perempuan itu lebih diutamakan di rumah ya. Betul. Tapi dalam Ramadan ini kita perlu syiar kan. Ya. Jadi kalau manfaatnya itu lebih banyak untuk dalam rangka syiar. Dan juga ternyata kalau kita ibadah itu jamaah, jadi motivasi kan ya. Jadi motivasi, saya pikir mana yang lebih manfaatnya bagi kita saja. Tapi secara umum saya pikir dalam rangka syiar itu bagus di masjid. Ya. Dalam rangka syiar ya. Dalam rangka syiar ya. Jadi termasuk zakat ini perlu disiarkan ini. Nah, itu dia. Mudah-mudahan ya, kan? Ini merupakan sarana kita syiar nih. Betul, ya. Jadi ada motivasi kalau orang itu bersama-sama ya. Jadi baik, bukan untuk riya tapi ya. Baik. Jadi memang itu milik kita masing-masing, hati kita ya. Baik. Tapi niatkan saja dalam rangka syiar ya, ya. Sehingga kesemarakan beragama kita semakin ramai ya. Itu boleh saja di masjid ya. Baik. Termasuk bagi ibu-ibu ya. Baik, artinya dua-duanya tidak masalah. Tidak gitu ya. Masalah. Yang masalah manakala tidak melaksanakan sholat raweh gitu maksudnya. Baik, kemudian Pak Hatibi dari Serang tadi, kata beliau bagaimana cara agar zakat itu bisa dioptimalisasi manfaatnya buat masyarakat. Karena mungkin saat ini menurut persepsi beliau itu belum sampai menyentuh esensi itu. Iya. Betul Pak Khatibi ya, itu yang menjadi makanya tema kita problematika zakat sekarang gitu ya. Yeah. Belum optimal ya. Jadi saya pikir baik dari muzakinya sendiri ya. Ya, jadi para muzaki ya. Muzaki itu adalah orang yang mempunyai kewajiban berzakat ya. Yang punya ya tadi harta sudah lebih dari haul dan nisabnya ya. Nah, tapi belum tergerak untuk melakukan atau menunaikan zakatnya. Ini dari unsur muzakinya ya. Termasuk dari muzaki perusahaan ya, ya. Badan usaha milik umat Islam. Kemudian juga dari unsur amilnya ya, yaitu tadi badan-badan amil zakat itu pengelolanya ya. Ini mungkin perlu perlu wawasan bagaimana pengelolaan yang baik supaya dipercaya oleh para masyarakat ya. Ya. Jadi memang menunaikan zakat lebih bagus melalui lembaga itu. Oh gitu ya, dibanding kita harus langsung direct kepada para mustahik itu lebih bagus melalui lembaga. Ya, saya pikir tadi perbedaannya apa di mana Pak itu Pak? Perbedaannya saya pikir dari segi kemanfaatannya. Kalau dia dikelola oleh lembaga yang profesional ya kan. Dia tahu peta-peta kemiskinan itu di mana, dia mempunyai data mustahik, fuqara wal masakin dan asnaf yang lain kan. Betul. Ya. Kemudian juga dia punya data tentang muzaki tadi. Kemudian dia bisa memberdayakan. Jadi zakat bisa saja untuk produktif ya, bukan saja konsumtif ya. Produktif maksudnya modal usaha gitu. Betul, dijadikan ya. Jadi fakir miskin itu diberikan zakat dalam rangka untuk dia berusaha. Jadi diberdayakan mereka. Betul. Itu yang kita harapkan, ini yang bisa mengurangi kemiskinan kan? Iya. Kalau sekedar konsumtif ya begitu. Jadi kita juga bisa mengatakan tidak optimal itu terbukti ya, orang miskin masih banyak ya. Baik. Tidak berkurang ya. Nah, angka kemiskinan semakin tinggi ya. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya, zakat belum optimal. Ya, betul tadi Pak, siapa tadi? Khatibi. Pak Khatibi tadi ya. Jadi di samping jadi kepada bagaimana untuk memotivasi muzaki juga kepada amilnya. Ya, pengelola badan amil zakat, lembaga amil zakat yang sudah dikukuhkan pemerintah ya, yang sudah mendapat legitimasi dari pemerintah ya. Baik. Nah, kemudian juga masyarakat secara umum ya, juga dakwah di bidang zakat ini perlu digalakkan ya. Jadi dai-dai kita materi-materi dakwah kita perlu menyentuh tentang zakat ini ya, karena manfaatnya yang kita rasakan itu kan. Nah, karena ini solusi dari Allah sebenarnya. Betul. Jadi solusi dari Allah dari problematika sosial kita terutama kemiskinan, jawabannya adalah pada zakat ini. Baik. Kemudian Bu Nurhayati tadi yang terakhir tentang peternakan sapi perah. Betul. Hasil susunya itu kata beliau kalau dizakati itu masuk ke perniagaan atau zakat perdagangan gitu ya. Di mana letak bedanya itu? Bedanya kalau zakat ternak ya, kalau untuk diternak itu sapi atau kambing-kambingnya ya. Ya. Tapi kalau hasilnya susunya ini bisa dikategorikan perdagangan ya. Itu bedanya. Okay. Tapi kalau untuk ternaknya tadi seperti kambing kalau 40 ekor satu ya itu sudah ada ketentuan itu ya. Tapi kalau susu berarti usahanya kan. Lebih kepada keperdagangannya ya. Oke. Mudah-mudahan jelas ya Bu. Sederhana sekali memang kelihatannya jawabannya gitu ya. Pak, kembali ke pertanyaan saya di awal yang sempat terpotong tadi tentang sebagian besar kita mungkin bekerja gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kita juga ingin menunaikan salah satu rukun Islam ini yaitu tentang berzakat. Nah, seperti apa nih kita sebagai orang pegawai negeri atau mungkin karyawan swasta yang menerima setiap bulan gaji itu Ustaz gitu ya. Zakatnya yang seperti apa? Betul. Ya, pada dasarnya kan dia harus milkut tamtur ya, milik sempurna milik kita. Kemudian ada persyaratan haul dimiliki 1 tahun ya, di samping nisabnya tadi. Iya. Nah, bagi pegawai negeri ya, sebenarnya untuk memudahkan itu bagus kalau dikeluarkan per bulan ya. Per bulan. Ya. Nah, penghasilan minimal berapa per bulan yang bisa dipotong zakatnya? Ya, kalau kita analogikan 85 gram emas dimiliki 1 tahun itu berapa itu? 85 kali 400 lah misalkan ya, yang paling gampang gitu ya. Nah, berapa itu? 8 kali 4 itu 32 tambah 5 ya, tambah 2 ya, 34 lah. Dibagi 12. Kalau 1 tahun ya. Nah, itu yang. Tapi dalam rangka tadi, biasanya kalau sudah terlalu banyak justru sayang ya. Betul. Keluarkannya. Ya. Justru kalau dikeluarkan per bulan itu yang menunaikan zakat juga namanya. Ya, karena kita tahu bahwa kita ini masuk nisab harta kita masuk, maka dikeluarkan ya. Toh kalaupun yang tidak masuk itu ya tadi infak kata ibu tadi. Infak kategorinya ya. Tetap saja bermanfaat gitu ya, tidak akan sia-sia iya, gitu tidak ya. Tidak akan sia-sia. Baik. Betul. Saya nanti akan tanya berikut tentang kaitannya antara zakat dengan pajak. Namun kita sapa dulu penelpon yang tersambung. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan Bapak dengan siapa dari mana? Saya Bapak Arif dari Benhil. Pak Arif dari Benhil Jakarta ya, Pak ya? Iya. Silakan Pak Arif. Yang mau saya tanyakan Pak. Iya Pak Aris. Misalkan saya ini mau berzakat, langsung kepada adik saya yang janda. Terus dia penghasilannya kurang. Nah, punya anak satu. Itu apa diperbolehkan apa enggak, Pak? Karena sebelumnya saya setiap tahun itu langsung ke masjid. Baik. Nah, sekarang ini maksudnya mau langsung ke adik saja. Direct ke adik saja ya. Iya, gitu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung satu saja nih, Pak. Baik. Kepada siapa sih kita harus berzakat? Bolehkah kita berzakat kepada adik atau mungkin kepada anak, kalau saya tambahkan pertanyaannya, atau mungkin kepada ke orang tua, bolehkah kita berzakat seperti itu? Iya. Yang boleh kita berzakat ya, jelas asnafnya fuqara wal masakin. Betul. Kemudian juga ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zawil qurba itu lebih utama. Jadi keluarga dekat. Oh, keluarga ya. Dekat. Keluarga dekat. Seperti apa? Jadi kalau dekat, kata maksudnya? Termasuk tadi Pak Arif ya, adiknya ya. Aris ya, adiknya. Aris adik beliau itu dia namanya keluarga dekat. Kalau keluarga dekat itu termasuk fuqara wal masakin, dan termasuk miskin. Masuk tadi. Kategori miskin. Nah, jadi boleh kepada itu ya. Kata beliau tadi maaf janda adik beliau itu apalagi tadi. Apalagi itu tadi kan, nanti ada yang apa namanya? Tulang punggung keluarga yang bisa apa namanya? Menafkahi keluarganya ya. Iya. Jadi boleh saja. Cuma yang kita inginkan tadi lebih bagus kalau dikelola oleh lembaga zakat ya. Nah, bisa saja kalau seandainya mau berzakat lewat amil zakat, badan zakat, tapi disampaikan bahwa ini juga mohon ini saya dapat informasikan tentang keluarga yang miskin ya. Tapi kalaupun tadi itu sah zakatnya mulakan ya. Tapi kalau kita ingin menghidupkan lembaga amil zakat, badan amil zakat tadi, ya, tentu kita titipkan, ya, saya berzakat ini, tapi juga kita informasikan, mohon ini, betul-betul dia berhak, mustahik dia, lembaga kita tadi. Ya. Nah, tapi boleh saja tadi, kalaupun tadi langsung. Yang kita khawatirkan, yang langsung seperti pernah kejadian tahun lalu di Pasuruan, apa ya, yang sampai terinjak-injak. Oh, yang meninggal itu ya. Betul kan? Karena dikelola secara langsung dalam, apa namanya, yang banyak ya. Jumlah yang banyak ya kan, karena orang berzakat ini banyak sekali. Lalu orang ngantri begitu kan. Nah, sehingga jadi pembagiannya tidak profesional, akhirnya mengakibatkan justru ya, korban ya, malah. Korban ya. Malah bagi mustahik ya. Dapatnya dia tidak seberapa, tapi korban. Ya. Baik. Itu yang tidak kita inginkan tentunya kan. Makanya kita menyarankan kepada badan yang profesional itu ya. Diserahkan ke sana ya. Iya. Pak, pertanyaan saya tadi tentang bolehkah kita berzakat untuk orang tua kita, misalkan orang tua kita pensiunan atau mungkin orang tua kita sudah tidak punya penghasilan lah bahasanya seperti itu. Bolehkah sang anak berzakat ke orang tuanya, atau mungkin kita merasa orang tua masih punya pensiunan sementara anak kita tidak bekerja, dia sudah berkeluarga, bolehkah juga saya berzakat untuk anak saya misalkan? Iya. Zakat kalau kepada orang yang menjadi kewajiban kita tidak boleh. Oh, orang begitu. Tua adalah kewajiban kita untuk menafkahinya. Jadi maka tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh kepada orang tua ya. Baik. Berbeda dengan saudara tadi, seperti tanya Pak Aris tadi, itu ya. Boleh karena bukan menjadi kewajiban utama kita kepada saudara. Tapi kalau orang tua, kewajiban. Anak juga kewajiban. Iya, jadi tidak boleh kepada yang menjadi kita wajib menafkahinya. Baik. Jadi artinya itu dengan harta kita yang lain. Ya. Oke, okay. Kalau garis vertikal itu tidak boleh ya, ke orang tua atau ke anak tidak boleh. Tapi kalau menyamping horizontal itu dibenarkan ya. Baik, di satu menit yang terakhir Pak, hubungan zakat dengan pajak, kita tahu sekarang ini bahwa zakat itu pengurang pajak kita. Kenapa masyarakat tidak tertarik untuk berzakat ya? Silakan Pak. Jadi di dalam undang-undang kita sudah ada ya. Undang-undang 38 tahun 99 tentang bulan zakat. Betul. Juga tentang perpajakan itu itu dibenarkan ya, zakat itu mengurangi penghasilan kena pajak. Ya. Tapi tentu ada syaratnya. Zakat yang kita keluarkan itu melalui badan amil zakat sehingga ada buktinya kan. Kalau tadi secara langsung enggak tercatat, nanti bagaimana pajaknya menguranginya? Baik. Itu juga manfaatnya. Oke. Jadi bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Kalau zakat itu dikeluarkan kepada lembaga yang resmi. Iya. Baik Pak. Sayang sekali Pak, kita dibatasi oleh waktu, padahal saya ingin menggali lebih jauh biar kita timbul ghirah untuk senantiasa berzakat melalui lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya. agar itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak kita ya Pak ya. Tapi sayang kita dibahas oleh waktu. Terima kasih Pak Junaidi yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi hari ini buat kita semua. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin dari Narogong Indah juga terima kasih telah berkenan hadir dan telah memberikan pertanyaan yang bagus buat kita semua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa akhirnya kita semakin faham bahwa zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan dari kewajiban kita yang lain. Termasuk dalam hal ini yang sholat yang Allah sebutkan 28 kali bergandengan di dalam Al-Quran. Nah, apakah lagi yang masih menjadi penghalang bagi kita untuk berzakat? Karena zakat itu insya Allah menjadikan kita status kesolehan sosial melekat pada diri seorang manakala kita bisa menunaikannya. Dan berzakatlah melalui lembaga yang sudah ditunjuk, karena hal itu juga bisa memberdayakan umat secara sekaligus dibanding kita harus direct secara langsung. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan tentu harapannya kita bisa mengaplikasikan perbincangan ini. Dan kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.